Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Malam ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 23 di Muqaddimah Nazim. Di Muqaddimatun Nazim, muqaddimahnya ya penulis Nazim, penulis bait syair di sini Ibnu Malik rahimahullah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keistimewaan dari Ibnu Malik. Ya. Kapan meninggalnya? Kapan meninggalnya Ibnu Malik, Mas? Kapan, Mas? 6 berapa, Mas? Berapa ya? 672 Mas, kemarin Mas. Ini kan Anda pernah bilang muridnya beliau Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. 4 tahun bedanya Mas. Baru wafat muridnya. Paham? Itu juga sama halnya perbedaannya antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. 5 tahun. 256 dan 261. Paham sampai di sini? Ini tentang cara menghafal wafiatul ulama, kita memberikan apa? Perbedaan yang sezaman tak ulang-ulang terus, ulang-ulang terus, ulang-ulang. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang, Mas. Insyaallah, semoga Allah memberikan kita kefahaman. Nah, di sini qala Ibnu Malik ya. Ibnu Malik rahimahullah ya, meninggal 672. Tufiya. Ingat-ingat. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbi Allah Khairal Maliki. Saya ulangi. Baik yang satu. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbi Allah Khairal Maliki. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. Di sini dijelaskan. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmadu Rabbi Allah khairu Malik. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. Jadi qala telah berkata. Muhammadun Muhammad. Huwa Muhammad di sini adalah Ibnu Malikin. Ibnu Maliki. Ahmadu. Ya, aku memuji Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Rabbku Allah khairu Maliki. Sebaik-baik penguasa. Ya. Baik-baik zat yang memiliki, yang menguasai. Musallian ala nabi, dengan bersalawat kepada nabi al-Mustafa yang terpilih. Wa alihi, dan keluarganya al-mustakmilina, yang menempatkan, mendapatkan kesempurnaan, asy-syarafa, kesempurnaan derajat kemuliaan. Paham sampai sini? Ana ulangi. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbiyallaha khairu maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. Qala, telah berkata Muhammadun, Muhammadun huwa ibn Maliki, dia adalah Ibnu Malik. Jadi yang berkata di sini adalah penulis bait syair ini membahasakan beliau sendiri. Paham sampai sini? Qala Muhammadun wa ibn Maliki. Nah, ini jangan lupa. Karena ketika berkata itu ada titik duanya, Mas. Ahmadu, aku senantiasa memuji Rabbi Allah khairu maliki. Rabbku Allah khairu maliki, sebaik-baik zat yang menguasai, yang memiliki. Musallian ala nabi, dengan salawat kepada nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa, yang terpilih. Wa alihi, keluarga. Al-mustakmilina, ya, yang mendapatkan kesempurnaan. Artinya mendapatkan derajat as-sarafa, kemuliaan. Paham sampai sini? Nah, kemudian asy-syarhu, penjelasan di sini. Nah, penjelasan di sini adalah perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qawluhu, qala Muhammadun, al-qawlu la budda lahu min qailin wa maqulin. Falqailu huna sarraha bihi al-muallifu. Nah. Faqala, qala Muhammadun, wal maqulu huwa kullu al-fiyah. Kullu al-fiyah. ولهذا نقول في الإعراب قال فعل ماضي ومحمد فاعل وجملة أحمد ربي إلى آخر ألفيته أي إلى قوله وآله الكرام البررة وصحب المنتخبين الخيار. Nah, ini terakhirnya. Maksudnya alfiyah ini 1000. Dan ini biasanya ditulis 1-2 sampai 1000 nanti. Dengan izin Allah azza wajalla. 3 jilid ini. Ya. Melelahkan, tapi semoga Allah azza wajalla memudahkannya. Sangat sulit, tapi semoga Allah azza wajalla memudahkannya. Sangat menantang, dan semoga Allah azza wajalla menjadikan itu terasa ringan. Dan terlihat susah, tapi semoga Allah azza wajalla memudahkannya. Paham sampai sini? Karena bagaimana disebutkan di yang telah kita pelajari di dalam kitab apa, Mas? Kemarin Syarah Ilyah Talabul Ilmi, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menjelaskan tentang kisahnya Imam Al-Kisai. Beliau gagal terus nahwu, Mas. Gagal terus nahwu. Terus nahwu gagal. Tapi ternyata ketika beliau melihat ada semut yang memanggul makanan kemudian memanjat tembok, jatuh terus jatuh. Entah berapa kali. Habis itu semut itu bisa mendaki dengan membawa makanan yang besar. yang lebih jauh lebih besar dari tubuhnya. Oleh karena itu saat itu kemudian Imam Kisai menjelaskan bahwasanya ketika orang berputus asa dan merasa berat, bahkan tidak mampu mengerjakan sesuatu, maka saat itu pula dia, keberanian dia untuk mencoba sudah kalah. Dan ketika tidak berani mencoba dan telah menyatakan diri kalah, maka saat itulah dia menjadi orang yang merugi. Karena sebelum berperang, dia sudah merasa bahwasanya dirinya akan kalah. Sebelum berperang. Nah, inilah yang sering terjadi. Masalah sama, ketika orang itu melihat, yang dipelajari semua gundul. Gak ada rambutnya. Gak ada harokatnya. Maka saat itu pula, orang berpikiran menjadi kecut. Menjadi kecil hati. Nah, kita ulangi di sini. Syarahnya di sini, Syekh menjelaskan, qala Muhammadun, telah berkata Muhammadun, al-qawlu labudda lahu min qailin wa maqulin. Suatu perkataan, itu pasti baginya itu terdiri dari yang berkata dan yang dikatakan. Yang berkata siapa di situ? Imam Malik. Imam Ibnu Malik, Mas, bukan Imam Malik. Imam Malik beda lagi. Imam Malik bin Anas 179, Mas. Dengan ini 672, Mas. Imam Ibnu Malik. Fal qailu guna, yang berkata di sini adalah guna sarraha bihi al-muallif. Dengan jelas-jelas terus terang al-muallif, itu penulisnya. Faqala, kemudian dia beliau berkata, qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Wal maqulu huwa kullul alfiyati, dan yang dikatakan di sini adalah setiap alfiyah. Setiap bait dari alfiyah. Wa li hadza naqul, lalu kita katakan fil i'rab, dalam i'rabnya. Dalam i'rabnya. Maksudnya i'rabnya itu apa, Mas? Kedudukan dia dalam i'rabnya itu bagaimana? Ya. Karena kondisional yang terjadi di situ, ya, menjelaskan yang disebutkan di situ, ya, bahwasannya kalau misalnya bisa dikatakan kalau di sini dijelaskan qala Muhammadun, ya, telah berkata Muhammadun, ini karena harus ada suatu perkataan, itu harus ada yang berkata dan yang dikatakan. Ya, misalnya antum sekarang fulan minum kopi. Yang berkata fulan minum kopi siapa? Dan apa yang dikatakan dia? Fulan minum kopi. Sehingga di situ ada perkataan itu ada yang berkata dan ada yang dikatakan. Nah, al-qa'il huna adalah mu'allif. Ya, dikatakan qala Muhammadun. Kenapa qala Muhammadun? Yang tahu? Kenapa dikatakan qultu? Alguém dá um? Kenapa? Ya. Penjelasan, ya. Penjelasan tentang hal tersebut harus menjadikan mengatakan qala Muhammadun. Ya. Kalau misalnya antum lihat, ya, antum lihat di kata-kata Muhammad ini kita sudah bahas di mukadimahnya Syekh. Sini antum bisa lihat. Nah, antum lihat di sini. Huwa Muhammadu Abdullah Malikin. Ini mis. Muhammad ibnu Abdullah ibni Malikin. Makanya disebutkan qala Muhammadun. Kenapa? Nama Ibnu Malik itu adalah Muhammad. Muhammad, ya, kemarin kita sudah bahas apa? Nu so. Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Muhammad Abdullah Malik. Antum cara menghafalnya seperti itu. Muhammad Abdullah Malik. Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Al-Andalus Mauludan Ad-Dimasq. Muwatanan wa wafatan. Karena beliau tinggalnya di Damaskus. Ya. Ini meninggal berapa, Mas? 672. Maka di sini ini menjelaskan Muhammad di sini adalah Ibnu Malik. Nah. Sekarang yang menjadi kronologisnya, ya, kronologis dari pembahasan dari apa yang kita peroleh. Kenapa di sini ada Muhammad? Kenapa bukan kultu? Pertanyaan Ana. Ada yang tahu, Mas? Kenapa tidak disebutkan kultu? Aku katakan. Tapi di situ malah justru Imam Malik, ya, Imam Malik menginginkan untuk mengatakan qala Muhammadun. Itu kalau disebutkan oleh para ulama itu sebagai bentuk agar beliau tidak ingin menonjolkan diri. Justru ketika orang mengatakan aku katakan kultu, ini seolah-olah adalah tidak ada yang berkata yang lainnya kecuali dia. Sehingga ini menunjukkan tentang taksis. Tapi di sini beliau menunjukkan di sini disebutkan ketawaduan beliau. Dan menginginkan bahwasannya apa yang diucapkan beliau itu bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka bahwasannya apa yang beliau katakan, ya, apa yang beliau katakan itu bukan kaitannya dengan ini loh aku, tapi dia mengatakan qala Muhammadun wa banu Malikin, ya, sehingga ketika di situ dijelaskan penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut itu menunjukkan bahwasannya kondisional apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Malik ini adalah ketika beliau menjelaskan apa? Menjelaskan kelak akan ada orang-orang yang tanda kutip menginginkan aku, ya, aku. Kenapa aku? Kata-kata kultu itu biasanya akulu atau kultu ini menunjukkan tentang tarjih seseorang terhadap suatu permasalahan. Ya. Sehingga ketika ada orang yang berkaitan seperti itu, maka dia harus menjadikan apa yang dikatakan pasti ada yang berkata. Nah, ini mengatakan ketika beliau mengatakan qala Muhammadun, siapa yang berkata? Pasti ada yang berkata. Ternyata Muhammad. Karena Imam Malik membahasakan beliau sendiri. Membiasakan beliaunya sendiri. Ya. Dan di sini dijelaskan, ya, ketika orang mengatakan kaitannya dengan ini qala fi'lun madhi. Di dalam i'rab ini qala itu adalah fi'l madhi. Apa fi'l madhi? Fi'l madhi itu apa, Mas? Kata kerja lampau, past tense, Mas. Kata kerja yang telah berlalu. Aku telah puasa pada bulan Ramadan kemarin. Itu fi'ilnya telah berlalu, itu telah puasa. Sehingga di situ ketika orang mengatakan qala, siapa kota qala, telah ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Artinya sudah terjadi di situ. Dan tidak ada kepada sesuatu yang di situ, kalau misalnya kaitannya ya, kaitannya dengan apa yang diucapkan, tentunya akan beda. Ya, akan beda. Kenapa seperti itu? Antum lihat, qala fi'lun madhi. Kemudian Muhammadun fa'ilun. Muhammad di situ sebagai apa, Mas? Fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Dan kaitannya ketika orang menjelaskan, ya, orang menjelaskan tentang fa'il, maka di situ tidak mungkin menjadi fa'il kecuali apa? Sebelumnya ada fi'il, Mas. Ada kata kerja. Nah, kata kerja di sini ada qala. Ada apa, Mas? Qala. Nah, ini yang menunjukkan yang itu ada fa'ilnya, yaitu Muhammadun. Ya, ini subjek pelaku perbuatan, ini kata kerjanya. Pas. Wa jumlatu Ahmadu Rabbi. Dan jumlah, ya, jumlah maksudnya di sini kalimat. Kalau al-kalimat itu dalam bahasa Arab kata. Jadi al-jumlah, al-jumlah ini adalah kalimat. Tapi kalau al-kalimat itu, kalimat itu ini kata. Nah, wa jumlatu dan kalimat Ahmadu Rabbi, aku memuji Rabbku, ila akhiri alfiyatihi, sampai akhir dari alfiyahnya, ila qawlihi, ya, sampai perkataan, ya, tentang di alfiah tersebut. Ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penjelasan. Ya. Wa alihi al-quri al-kirami bararah. Ya. Nanti kita akan bahas bait ini secara lebih lanjut, tapi ana akan jelaskan di sini tentang kenapa di sini ada qala Muhammadun. Di sini yang bait pertama. Qala Muhammadun telah berkata. Nah, telah berkata ini apa tadi? Fi'il madhi. Kata kerja pas. Nah, setelah kata kerja maka ada fa'il. Kalau dibalik Muhammadun qala, maka Muhammad di sini bukan fa'il, tapi dia sebagai mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu adalah ismun yaqa'u fi awal jumlati. Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Ya. Jadi terakhir. Ini ketika orang mendapatkan huwa benu maliki. Nah, kemarin kita bahas tentang ibn. Kalau tadi ini mubtada, kemudian ini qala di sini fi'il, dan ini fi'il di sini sebagai khabarnya. Muhammadun qala. Nanti kita akan belajar apa mubtada dan khabar. Beda dengan apa, Mas? Fa'il. Karena di sini adalah jumlah fi'liyah dan di sini adalah jumlah ismiyah. Jadi nanti ada jumlah jenis kalimat dalam bahasa Arab, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, dan ada sibghul jumlah. Paham ya? Nanti pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan nanti akan ana jabarkan pelan-pelan. Nah, ana jabarkan bait yang pertama sebelum seterusnya karena apa? Berkaitan dengan kondisional yang menyebabkan orang itu paham. Apa toh yang sekarang dibicarakan itu apa? Karena kalau misalnya orang itu tidak mendapati kontekstual dari penjelasan itu. Ahlan. Ya. Maka dia akan bingung, Mas. Akan bingung. Sehingga yang ya, penjelasan di situ, ya, ya. Ibnu Malikin di sini termasuk apa di situ? Ya. Maka di sini disebutkan Muhammadun fa'ilun. Dan jumlahnya Ahmadu Rabbi Karena di sini huwa ibnu maliki satu kesatuan, Mas. Ya. Kemudian Ahmadu di sini sebagai apa? Sebagai jumlah kalimat. Ya. Kalimat yang seperti itu. Nah, yang menjadi pemikiran ana sekarang adalah tadi kita sudah mendapatkan fawaid. Qala Muhammadun di sini sebagai apa? Ini dikatakan juga sebagai bentuk ketawaduan beliau. Qala Muhammadun, seolah-olah ketika orang tidak mengatakan qultu, aku katakan, berbeda dengan ulama hadis. Dan bukan berarti ketika ulama hadis itu mengatakan qultu itu berarti sombong, bukan. Tapi di sini kaitannya dengan apa? Makna tarjih. Makna ketika ada sesuatu yang seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan ketika kita belajar tafsir atau kitab-kitabnya beliau, menjelaskan tentang syarahnya gini-gini, kemudian ini pendapat, kemudian aqulu atau qultu au naqulu, kita katakan, ini sebagai bentuk tarjih. Tapi kalau kemudian qala Muhammadu, ya, beliau betul tidak mengatakan qultu, ya, karena ini kaitannya dengan bait syair, Mas, mengepaskan akhirnya, dan ini gaya bahasa yang tinggi, ya, gaya bahasa yang tinggi. Sehingga kata misalnya ketika dijelaskan, ya, dijelaskan tentang kenapa bukan qultu tapi qala Muhammadun, karena beliau ingin menjelaskan bahwasanya beliau adalah namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Malikin yang meninggal tahun 672. Nah, wa ibn Malikin Ahmadu Rabbillah. Rabbi. Rabbi di sini ya. Ini nanti akan dijelaskan tentang kenapa Rabbi. Rabbillah. Rabbku adalah Allah. Dan ini ya itu juga sama Allah di sini khairu maliki ya. Nah, ini ketika di terakhirnya harusnya tanwin, tapi karena di akhir maka tanwinnya jadi hilang. Ini juga sama khairu malikin, tapi karena tanwin tidak diterima di akhir maka ini juga kasr maliki. Musallian ala nabiyil mustafa, ya, musallian dengan salawat ala nabi, ya, atas nabi atau terhadap nabi, salawat kepada nabi mustafa, al mustafa yang dipilih, wa alihi dan kepada keluarganya. Nah, sekarang kenapa di situ tidak dijelaskan sahabat wa sahbihi? Kenapa, Mas? Ada yang tahu? Wa alis mustaqmilan syarafa. Kenapa di situ tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan tentang penjelasan yang tadi kita sebutkan tadi, yaitu kenapa sahbihi tidak ada, wa alihi. Ya, tenang, Mas. Nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Karena beliau ingin menyingkat, ya, salah satunya adalah beliau ingin menyingkat apa yang panjang dengan sesuatu yang mudah, Mas. Ya. Jadi bukan kemudian sesuatu itu menjadi yang sulit. atau jelimet atau detil, enggak. Justru di situ beliau menginginkan itu disingkat-singkat semuanya. Kalau perlu pembacanya harus paham sendiri. Ya. Karena kelebihan dari syair, bait syair yang bagus itu adalah semakin itu ringkas dan prosanya, ababnya pas, maka itu yang bagus. Ya. Paham sampai sini? Nah, dan di sini dijelaskan ya, tentang yang berkaitan dengan al-mustaqmilina. Artinya awalnya istakmala. Sedangkan mustaqmilina yang mendapatkan apa mas? Kesempurnaan. Yang mendapatkan ketinggian. Asyarafa mulia. Jadi derajat mulia yang tinggi. Yaitu keluarganya. Karena makanya ketika wa alihi, orang-orang sering mengatakan bahwasanya, oh berarti karena habaib itu adalah keluarga Nabi SAW, maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Itu sering mengatakan seperti itu. Ya. Lucunya di situ. Assalamualaikum. Sehingga kalau misalnya orang itu ya, ketika disebutkan penjelasan hal tersebut ya, maka harusnya dia mengetahui bahwasanya bukan habaib yang sempurna mas, atau yang istilahnya derajatnya tinggi, bukan. Tapi di sini ya, karena ya yang menjadi tinggi itu ketika berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka nanti harusnya akan disebutkan wasohbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu kalau yang mafhum kalamnya seperti itu. Tapi terkadang orang enggak akan mendapatkan kontekstual yang seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Lanjut. Akhir dari nadim ini adalah wa alihi al-ghuril kirami al-bararah. Ya. Wa alihi dan keluarganya al-ghuri. Ya. Al-kirami yang mulia. Ya. Ghur itu artinya di sini sesuatu yang sedikit, Mas. Sedikit. Di sini bararah itu yang baik. Maksudnya di sini kalau misalnya dikatakan bahwasannya orang wa alihi, ini juga awalnya apa? Wa alihi. Wa alihi, terakhir juga wa alihi. Kenapa seperti itu? Karena di awalnya beliau ingin bersolat dan di akhirnya pun ingin solat kepada Nabi. Dengan bahasa kontekstual, bahasa seragam yang lebih menakjubkan. Ya. Paham sampai sini? Sehingga tidak kemudian berkaitan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang. Wasohbihi dan sahabat-sahabatnya. Ini baru disebutkan wasohbihi, sahabat-sahabatnya, al-muntakhabina al-khiyara, yang benar-benar di situ pilihan. Ya. Di situ karena kaitannya dengan apa yang dijelaskan awalnya disebutkan jadi alihi keluarganya, kemudian di akhir dari alfiyah di sini wasahbil muntakhabina ya. Karena al-muntakhabina al-khiyarah, benar-benar di situ sahabatnya muntakhabin. Ya, artinya di sini tidak semuanya terdeteksi, Mas. Ya. Tapi kalau yang enaknya itu adalah benar-benar itu pilihan. Sahabatnya itu benar-benar pilihan. Wassahbihil muntakhabin al-khiyar. Khiyarah maksudnya di sini benar-benar terpilih, bahwasanya kemuliaan dan kebaikan itu terlimpahkan kepada para sahabatnya. Karena para sahabatnya itu terpilih. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, para sahabat itu dipilih untuk menyertai Nabi SAW. Nah. Saya akan jelaskan lagi di akhir dari kullu hadza jumlatun wahidatun. Semua ini adalah jumlah yang satu. Tu'tabaru maqulal qawdi fi mahalin nasabi. Ya, itu ya, tu'tabaru itu dianggap maqulal qawdi, apa yang dikatakan dari suatu perkataan fi mahalin nasab. Dalam apa? Kedudukannya sebagai nasab. Nasab itu apa, Mas? Bukan kita ngesop, bukan nasab kan? Bukan. Ya, misalnya nahnu, nanya bukan nahnu. Nasab maksudnya di sini adalah dinasabkan. Dia apa kan, Mas? Nasabkan. Nasab itu apa jadinya? Hah? Ini loh, Mas. Itu dinasabkan ya, Pak. Dipatahkan, Mas. Ketika antum belajar malam-malam seperti ini, mata antum dipatahkan, Mas. Jadi kir-kir. Ya, jadi sudah ya kir-kir. Zadakum khairan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Nah. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian dari mereka mengatakan, la, tidak. Bal, namun jumlatu ahmadu rabbillah. Ya, jadi kalimat aku memuji Rabbku, aku senantiasa memuji Rabbku, itu Allah. Hadil jumlatul ula. Ini adalah kalimat yang pertama. Al-maqulul qawli. Apa yang dikatakan dari perkataan tersebut? Al-maqulul qawli. Wa jumlatu. Dan sedangkan kalimat. Wa asta'inullaha. Dan aku memohon pertolongan kepada Allah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Ini ma'tufatun alal jumlati ahmadu rabbillah. Ini ma'tufah yang disambungkan terhadap kalimat ahmadu rabbillah. Aku memuji Rabbku. Itu Allah. Fi mawdi'in nasabin. Fi mawdi'in nasabin. Kedudukannya dalam hal nasab. Kenapa? Rabbillah. Astainullah. Nah. Maqulul qawli. Kedudukannya nasab. Seolah-olah di apa, Mas? Difatahkan. Wa hakadha kullu jumlatin tu'tafu 'ala al-jumlatil ula. Nah, dan seluruh kalimat itu tu'tafu, disambungkan 'ala al-jumlatil ula. Disambungkan pada kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama yang mana, Mas? Ini loh, Mas. Jumlatul ula. Ini jumlatul ula di sini. Paham? Ini dan ini, Mas. Ya. Ini, Mas. Ini dan ini. Jumlatul ula. Nah, jumlatul ula ini yang mana? Yang ini, Mas. Ahmadu Rabbillah. Paham? Jadi, di awalnya, ini kan di awalnya, kalau antum bisa lihat, ini kan qala Muhammad ibn Malikin. Titik dua, Mas. Baru ini adalah jumlah yang pertama. Ahmadu Rabbillah khairu Malikin. Paham sampai di sini? Ya. Musallin ala Nabil Mustafa wa alil mustaqmilina syarafa. Nah, baru nanti yang ketiga. Astain. Ya. Ini kaitannya berkaitan dengan yang ketiga, wa astainullah fil alfiyah. Aku mohon kepada Allah untuk kitab Alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Yang dengannya dapat mencakup seluruh materi ilmu nahwu. Ini di sini disebutkan astainu wastainu. Ini yang ketiga, bait yang ketiga. Ya. Wastainu Allah fi alfiyah. Ini yang bait yang ketiga, tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan di atas, tapi di bawahnya ini. Ya. Ini wahakadha kullu jumlatin tu'tafu ala jumlatin ula. Maka setiap kalimat tu'tafu, disambungkan mas, ala jumlatin ula, pada kalimat yang pertama. Itu apa? Ahmadu rabbillaha. Ya. Ahmadu rabbillaha. Apa? Khairu malikin. Ya, khairu malik. Ini. Ahmadu rabbillaha khairu malik. Salliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqmilina syarafa. Nah, di sini jelaskan. Dijelaskan. Wahada indi ahsan. Dan ini menurutku adalah yang lebih baik. Ahsan. Li'annal insana, karena orang itu ya yastahdiru anna ibn malikin, meminta untuk dihadirkan bahwasanya apa, Ibn Malik itu rahimallahu yaqul, seorang itu berusaha untuk meminta untuk dihadirkan, artinya dihadirkan istahdiru, maksudnya di sini dia menjadi apa, fokus dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Malik, inda kulli jumlatin qawlan, bahwa setiap kalimat itu ada perkataan. Merupakan apa? Perkataan. Jadi nanti bait satu, ya bait satu itu ada satu perkataan. Dua, tiga, seterusnya itu adalah perkataannya Ibnu Malik. Wa amma hadhihi, sedangkan ini, faka'annahu syai'un laffahu fi mindil. Ya. Wa wada'a 'alaihi khatman wa qala aqulu hadzal ladzi fil mindil. Fa qawluna nastahdiru annahu yaqul kullu qawlin indi kulli jumlatin ahsan. Ya, di sini ketika di jelaskan oleh Syekh ini, ketika bisa dikatakan di sini ya, yaqulu 'inda kulli jumlatin qawlan. Ibnu Malik rahimahullah seolah-olah beliau senantiasa mengatakan 'inda kulli jumlatin, di setiap kalimat ini ada perkataan. Wa amma hadhihi, sedangkan ini ya, faka'annahu syai'un, ini adalah seolah-olah sesuatu, lafahu fi mindil, seolah-olah dia dibungkus dengan apa? Dengan mindil, artinya dengan kacu mas, dengan kain, ya, dengan ya tisu, kain lap mas. Wa wada'a 'alaihi khatman, dan ya diletakkan di atasnya ada khatam, ada seolah-olah tap mas. Ya, ini terakhirnya kayak ini, teng gitu. Wa qala aqulu hadzal ladzi fil mindil, dan aku katakan ini loh yang isinya di buntelan itu, ini di kain lap tadi, isinya ini loh. Fa qawluna, sedangkan kondisinya kita itu nastahdiru annahu yaqul, kita itu berusaha untuk menghadirkan bahwasanya beliau berkata kulla qaulin, setiap perkataan, inda kulli jumlatin ahsan, bahwa setiap dari kalimat yang beliau bawakan itu adalah ahsan, itu yang paling bagus. Paham gak? Sehingga dari syair-syairnya beliau itu dibuat lugas ringkas, enggak panjang-panjang mas, Paham sampai sini? Karena di dalam mukadimahnya, mukadimah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang telah kita bahas, apa bahwasanya semenjak Abul Aswad Ad-Du'ali itu mencanangkan atau memprogramkan ya ilmu nahwu ini pada zaman Ali radhiyallahu an, kemudian berkembang di Basrah dan Kufah. Dengan Basrah itu di mana Mas? Irak. Dan Kufah juga di Irak. Basrah itu petingginya siapa Mas? Sibawai. Dan Kufah itu petingginya siapa Mas? Kufiyun Al-Kisai. Al-Kisai meninggal tahun berapa Mas? 108. Ya. Sedangkan Sibawai kita lihat San Bombay. Nah, oleh karena itu ini loh yang di dalam kacuku ini. Ini seolah-olah ketika antum itu ya, kalau misalnya ana ngatainnya dengan bahasa gampangannya, antum itu sedang pilek. Kan? Pileknya meleri nemen. Dia nanti bawa kacu. Ini. Loh, ana getih ora nang kacung. Pas dibuka, gak ono mengi kitok. Iki lho mengi umbel tok. Enggak tahu antum umbelnya itu apa, ternyata ada umbel yang gimana gitu. Ya itu contoh aja Mas ya. Biar antum malam ini enggak terasa gimana. Nah, qauluhu perkataannya wa ibnu maliki, perkataannya itu adalah Ibnu Maliki lamma kana Muhammadu alaman. Nah, jadi ketika Muhammad itu adalah alaman, nama saja. Lakinnal musamma bihi katsirun. Tapi kalau disebut Muhammad, Muhammad siapa? Banyak sekali. Bayyanahu biqaulihi. Maka ya, beliau menjelaskan dengan perkataan beliau apa? Wa ibnu Maliki. Muhammad siapa? Wa ibnu Maliki. Wa ibnu Maliki. Kenapa disebutkan Ibnu Malik? Sedangkan namanya dia Muhammad. Muhammad ibnu Abdullah ibni Malikin. Kenapa disebutkan Ibnu Malik, Mas? Kan Ibnu Malik. Jadi beliau, ya, beliau mengambil nasab tertingginya. Karena orang Arab itu biasanya mengambil isim sulat. Jadi bapak macam itu hampir rata-rata anan akor dan patul hadis fai prawi hadis, namanya itu paling enggak suri semutulat bin pulang itu dari binnya pertama adalah bapak, bin kedua itu kakek, dan nama antum Sujat bin Fulan bin Fulan. Bukan bin Fulan bin Fulan. Alek. Nah, bangkan di sini. Maka disebutkan Ibnu Malik, anaknya Malik. Karena apa? Cucu itu termasuk anak. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam penjelasannya, bahasanya apa? Maksud dari al-walad, al-walad dan al-walid, orang tua, yasil ilal jad, tingkatannya sampai kepada, sehingga dikatakan bahasanya amal kebaikan seorang walad, seorang anak itu sampai kepada kakek. Ya, kakek aja Mas. Bukan kakek terhindar. Ya, Nabi Adam juga. Tidak ada keterangan seperti itu. Tapi disebutkan di sini karena kaitannya, ya, yang paling dekat kakek ini bukan buyut Mas. Kakek. Jad yang pertama. Bukan Mas Jati. Maka sebutkan Ibnu Malik. Karena sebutannya adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ini harusnya kan yang disebut ini Ibnu Malik. Ibnunya siapa? Anaknya ini siapa? Muhammad bin Abdullah. Nah, ini disingkat Ibnu Mas. Pokoknya anaknya Malik. Anaknya baik. Sombongnya anaknya baik. Boleh. Karena misalnya bin Sujaki, bin Ahmad Sujaki. Nah, ini nisbatnya kepada ism sulam. Ini contoh. Fal jumlah itu, jumlah di sini, bayanun. Kalimat ini adalah penjelasan. Liqaulihi Muhammadun. Jadi ini kalimat ini sebagai penjelas. Wa Ibnu Malik. Kenapa? Muhammad kalau disebutkan Muhammad bisa jadi kalau ada 10 Muhammad semuanya bingung. Semuanya bingung. Kok aku dipanggil? Oh ya itu yang lain kan juga yang Muhammad Muhammad Muhammad. Apalagi kalau di Indonesia apa sebutannya? M. Titik. M berapa penting? M melentung. Mas tenang mas, kalau antum sudah ngantuk nanti M-nya antum menjadi embuh. Embuh. Hati-hati mas. Nah di sini Muhammadun fi mahalli nasabi. Muhammad di sini sebagai kedudukannya dalam nasab. Kenapa? Kenapa dalam nasab? Alal hal. Nasab dalam ada menjelaskan al-hal, kondisi. Yakni, mubayyinan bi'annahu Ibnu Malikin. Ini adalah bentuk penjelasan. Ya, yang dijelaskan bahwasannya beliau itu adalah Ibnu Malikin. Paham saya di sini? Ya. Qala Muhammadun wa Ibnu Malikin. Ini fi mahalli nasab. Ini dalam kedudukannya nasab. Alal hal. Alal hal maksudnya di sini apa? Sebagai penjelas. Karena hal, al-hal ini adalah mansub mas. Dinasobkan. Makanya fi mahal. Ya. Fi mahalin nasobin. Bukan nasob langsung, bukan. Fi mahalin nasob. Kedudukannya dalam nasob. Yakni mubayyinan. Sebagai apa? Mubayyinan. Penjelas mas. Sebagai penjelas bi annahu Ibnu Malikin. Sebagai penjelas bahwasanya beliau itu adalah Ibnu Malikin. Siapa Ibnu Malikin? Muhammad. Padahal namanya apa? Muhammad bin Abdullah bin Malikin. Di Mask. Nah. Naktafi bihadhihi al-qudrah. Lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya insyaallah bismillah. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan anugerah berupa akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.